Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayo sekarang. Nah, tepat jawab. Ya, Syekh Husain dari bait pertama sekarang. Ayo, Syekh Husain. Qala al-faqiru. Naam, dul azzi wa taqsir wa tafriti. Terus wa ashkara. Terus wa hawwana. Lahu tidaan. Wadah mana? Nah, siapa lagi yang setarat? Dia siap? Ya Yus. Apa dari Yus? Setarat. Nah, sampai tiga dulu. Ya. Terus, siapa lagi? Mas Imam Mutakin. Bumtas. Barakallahu fiik. Ya, Syekh Edward sendiri. Ayo, setoran. Tahu tibda'an wa dawwana. Nah, Mas Fatur. Syarfu ya, syarfu, syarf. Pakai fathah rohnya. Mas Bowo, ya. Qala al-faqir. Terus, mau lanjut. Nah. Pak Hadi. Dulu. Enggak apa-apa. Siapa lagi yang mau siap? Sekarang udah banyak tuh. Mas Wahyu? Belum. Pak Suradi mungkin sudah hafal tiga bait. Dapat dong Pak Suradi. قال الفقير قال الفقير قال الفقير أصرف الأمر بالعزيز والتقصير والتقصير الحمد لله الذي قد أثر علم الأصول علم الأصول للوراء للوراء والشراء wa ashhara. Sampai dua dulu. Sebenarnya tiga bait ya, sekali setoran per tiga bait. Nah, siapa lagi? Pak Arif. Belum. Siapa lagi? Pak Edi, sudah siap belum? Belum. Pak Pardi? Pak Pardi? Ya. Siapa lagi yang mau setoran? Dah, Pak Supardi, siap? Coba, sampai tiga aja dulu. Ilmal usul. Lahut tidaan wa dawwana. Nah, dawwana. Ya, tayyib. Pak Luqman? Belum. Berarti nanti pekan depan matan keempat sampai ke-8. Matan keempat yang ini akan kita pelajari sampai matan ke-8. Ya, pekan depan ini sudah hafal semua. Ya, kita buka. Kemarin sampai halaman berapa? Lanjutan bait ketiga, kalau salah ya. Ya, qala ala lisan Syafi'i wa hawana bahwa alladhi lahu ibtida'an dawwana qawluhu ala lisan Syafi'i, ini sudah kita baca ya, Muhammad ibn Idris al-Imam al-Mashhur rahimahullah, wa qawluhu wa hawana yani hawana ala hadhihi al-usula wa qawlu fahuwa ay Syafi'i wa qawlu lahu al-usulul fiqh ay al-usulul fiqh wa qawluhu ibtida'an yani sabqan wa qawluhu dawwana yani allafa. Fal Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala huwa awwalu man jama'a usulul fiqh al-wajh at-ta'lim ya, dengan bentuk penulisan, wa in kanat hadhil usulu ma'rufatan, walaupun usul fikih ini sudah dikenal, fi masabaqa hatta fil qur'ani awas sunnati, sudah dikenal sebelumnya bahkan sampai di Al-Qur'an dan sunnah. Lakin awwalu man alafa hadha, akan tetapi yang menulis ini usul fikih wa jama'ahu, yang pertama mengumpulkannya, huwa al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya wa illa fa inna ar-rasulah sallallahu alaihi wasallam istamala al-wudu. Ya. Nah, apabila tidak dikatakan demikian, maka sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menggunakan lafaz umum wa bayyana, dan beliau telah menjelaskan bil umumi sighatan, bahwa umum memiliki bentuk, haitsu qala, memiliki sebuah sighah, sebuah bentuk. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum idza qultum, ya apa namanya, fi qawlihi haitsu qala sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi al-musalli, ketika beliau bersabda tentang ucapan orang yang salat di tahiyat, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, kata Nabi, innakum idza qultum dzalik, kalau kalian mengucapkan hal itu di tahiyat, ya assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, ini syahidnya ibad, dia adalah jamak dari abdun dan dia diidhofahkan, ya. Kalau kalian mengucapkan itu, faqad sallamtum ala kulli abdin salihin fis sama'i wal ardh, maka berarti kalian telah mengucapkan salam kepada semua hamba-hamba Allah yang saleh, ya baik yang ada di langit maupun yang di bumi. Ini sudah kita baca ya, ulang aja sedikit. Min aina akhadna annana sallamna ala kulli abdin salihin? Dari mana kita bisa ya mengambil kesimpulan suatu hukum bahwasanya kita sudah mengucapkan salam kepada setiap hamba Allah yang saleh? Al-jawabu min sigatil umum, ya karena bentuk redaksi kalimat umum, fi kaunihi ala ibadillahi, yaitu dari sabda Nabi, ya ala ibadillahi, fa ibadun ibad, dia jam'un, adalah sebuah bentuk jamak ke plural, ya mudafun, kemudian dia mudaf, diidhofahkan, fa ya ummu, maka dia mencakup makna umum. Sampai sini ya. Nah, Berikutnya sekarang, pembahasan sekarang berarti ini. Wa kadzalika aidan fil Qur'anil Karim. Wa kadzalika, demikian pula juga. Ya, di dalam Al-Qur'an, tadi dalam hadis. Ya, sudah digunakan lafaz-lafaz usul fikih. Ya. Dalam Al-Qur'an dan hadis, nah, yaitu Allah Ta'ala berfirman, wa ulatul ahmali ajalahunna ayyadana hamlahunna. Wa ulat, ini pembahasan kita kemarin di Fathul Nada, yaitu yang dia adalah mulhaq jamak ziyadah alif wa ta. Ya, yang maknanya adalah jamak. Dia enggak punya mufrad. Maknanya apa? Sahibah. Ya, sahibat. Wa ulatul ahmal. Ahmal itu jamak dari hamil. Maka wa ulatul ahmal, wanita-wanita yang hamil. Kalau pisah sama suaminya, entah karena dicerai, karena suaminya meninggal, atau karena fasakh. Fasakh misalkan di tengah-tengah istrinya hamil, suaminya murtad. Ya, ini di fasakh. Atau di tengah-tengah hamil, ternyata suaminya ketahuan adalah saudara sesusuan, atau masih ada hubungan darah, entah saudara kakak ipar, apa kakak tiri, yang satu ibu beda bapak. Ini kan mesti dipasah. Ya, suaminya murtad, mesti dipasah, pisah. Nah, ajalahunna maksudnya begini, masa iddah. Ajalahunna di sini masa iddahnya, artinya kapan dia boleh merit lagi? Ayyadana hamlahunna, apabila dia telah melahirkan. Ya. Jadi enggak terus, kalau dia meninggal enggak mesti menunggu 4 bulan 10 hari. Ya, kalau dicerai enggak mesti menunggu salah satu quru, tiga quru. Ya, tiga kali masa bersuci atau haid. Ya, enggak perlu nunggu. Kalau dia misalkan ya suaminya meninggal usia kandungan 9 bulan 10 hari. Pas 9 bulan 11 hari melahirkan. Ya, 9 bulan 10 hari melahirkan. Maka setelah melahirkan dia boleh menikah walaupun baru 1 hari kematian suaminya. Ataupun baru 1 hari setelah dicerai dengan talak bain oleh suaminya. Ataupun ketika nikahnya dipasah. Ya, nikahnya mafsukhah. Nikahnya dipasah karena suaminya murtad atau karena ketahuan suaminya ternyata ya saudara sesusuan. Atau yang lainnya, maka mesti dipasah. Nah. Ya, fa hadza ya ummu, maka ini mencakup al-mutallaqata, baik wanita yang ditalak, wal mafsukhata, baik wanita yang nikahnya difasakh. Pahamnya nikahnya difasakh ya, langsung dibatalkan hari itu juga ya. Karena suaminya murtad. Oh, suami murtad, kholas, sudah enggak ada lagi. Ya, suaminya nak pindah agama ke Nasrani, selesai. Ya. Wal mutawaffa anha zaujuha, atau yang suaminya wafat. Ya, dia lagi hamil. Maka masa iddahnya adalah ketika mereka melahirkan. Enggak nunggu lagi. Kalau meninggal enggak nunggu lagi 4 bulan 10 hari. Enggak nunggu lagi sampai menunggu 3 kali kurung, 3 kali masa bersuci. Jadi sudah masuk. Nah, ini kan umum ini. Ini lafaz-lafaz usul fikih. Ya qala wa min aina akhadna annahu ya ummu haula'i. Ya, dari ayat ini. Wa ulatul ahmal. Ulatul ahmal ajalahum. Dari mana kita tahu bahwa, dari mana kita bisa mengambil kesimpulan, akhadna, kita mengambil kesimpulan annahu, bahwa ayat ini ya ummu haula, ayat ini mencakup mereka. Mereka maksudnya siapa? Wanita yang ditalak, wanita yang nikahnya difasakh, atau wanita yang suaminya is dead. Dari mana kita tahu? Kata Syekh al-Jawabu, akhadnahu, ya, kita mengambil kesimpulan hal ini min anna Subai'ata al-Aslamiyata. Kita mengambil kesimpulan ini dari kisah Subai'ah al-Aslamiyah, seorang sahabiyah radhiyallahu anha. Ya, nafisat ba'da mauti zaujiha bilayalin, yang dia itu nifas, ya, melahirkan anaknya setelah kematian suaminya, beberapa malam setelah kematian suaminya. lahir. Ya kayak tadi, dia melahirkan di usia kandungan misalkan ya 9 bulan 10 hari. 9 bulan 3 hari suaminya meninggal, berarti jeda waktu antara suaminya meninggal dengan dia melahirkan berapa? 7 hari. Maka ketika dia mau melahirkan ada yang melamar, boleh. Cuman suaminya ya nunggu puasa sampai berakhir waktu nifas. Artinya dia sah melakukan pernikahan, ya enggak? Nah, Pak Tony melamar, ya Pak Tony, suami anti kan udah meninggal, anti kata perempuan, saya masa ida Pak Tony, kata Pak Tony anti, nggak belajar usul fikih sih. Ini kandungannya umum, ada kisah ini ya, kisah sahabiah Syubaiyah al Aslami, ya nikah tapi nggak bisa ngapa-ngapain Pak Tony, ya bolehlah nikah kata Nabi ya. Isna'u kulla syai' illa nikah. Boleh lakukan apa aja kecuali yang itu. Illa nikah, nikah yang itu maksudnya jima. Boleh begitu. Paham Pak Ratman? Kok antum senyum-senyum cemerlang gitu kayak ada peluang gitu ya. Wah, kesempatan ya. Wah. Baik, ya. Fa'ahdina laha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an tatazawwaja. Maka Nabi mengizinkan si perempuan tadi Syubaiyah al-Aslamiyah radhiyallahu anha untuk menikah. Baru melahirkan, ya, baru melahirkan langsung menikah sama pria asing, pria lain. Padahal suaminya baru meninggal. Ya, baru meninggal beberapa malam. Taib, ya. Hada i'malun lil umum. Ini adalah bentuk-bentuk pengamalan terkait terdaksi kalimat yang umum. Ya. Sahibat itu kan bentuk jamak kan? Nah. Falhasilu, maka kesimpulannya adalah anna usulal fiqhi, bahwa usul fiqih lahu aslun. Dia memiliki aslun, landasan. Minal Qur'ani was sunnah, dari Al-Qur'an dan sunnah. Nah. Ya. Jadi usul fikih sudah ma'ruf di masa Nabi, masa sahabat. Ya. Masa tabi'in, akan tetapi mustalahatnya itu belum hadir di tengah mereka karena belum ada. Mereka memahaminya aja. Ya. Itu kalau kata para ulama usul fikih itu mawjudun fihim ya saliqah. Itu sudah ada pada sahabat, pada mereka dari kalangan salaf sebelum masa dibuatnya arisalah oleh Syafi'i, itu secara saliqah. Ya secara alami mereka tahu makna umum, maka mereka mempraktikkan makna umum. Mereka paham makna khas, mereka mempraktikkan mentatbik makna khas. Mentatbik dalam bentuk amal. Mereka tahu ini lafaz ayat yang dijadikan untuk berdalil umum, maka mereka berdalil dengan keumuman. Ya. Kayak tadi hadis tentang tahiyat, ya kan? Kata Nabi apa? Ya, siapa yang mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Ya. Maka berarti dia telah salamtum ala kulli abdin salihin fis sama'i wal ardh. Dia berarti telah mengucapkan salam kepada setiap hamba-hamba Allah yang soleh di langit dan di bumi. Itu kenapa? Karena sikap umum, yaitu ibad bentuk jamak umum diidofahkan kepada, kalau dia diidofahkan maka dia mencakup makna makna umum. Bisa dipahami sini? Nah, ya sama seperti ayat ya laisa kamitslihi syai'un. Laisa ini kan ya teman-temannya Kana yang dia nafyun, menafikan, ya enggak? Dia menafikan laisa kamitsli syai'un. Isim laisanya mana? Syai'un. Baik, bentuk ya mufrad ya afwan, syai'un nakirah. Bentuk nakirah fi siyaqin nafi dalam konteks nafi itu tufidul umum. Maka enggak ada yang serupa apapun, maka sahabat memahami semuanya. Imam Malik juga demikian, para imam, para ulama memahami demikian, enggak ada yang sama, serupa dengan Allah satu apapun. Ya. Taib barakallahu fi. Falhas silu anna usulal fikhi lahu aslun minal qur'ani was sunnah, maka kesimpulannya usul fikih dia memiliki aslun landasan di Quran dan sunnah. Lakin awwalu man dawwanahu wa allafahu wal imam Syafi'i, akan tetapi yang pertama kali ya menyusunnya, menulisnya dan menyusunnya adalah al-imam Asy-Syafi'i. Ya, ini sebuah surat yang ditulis oleh Imam Syafi'i kepada siapa? Abdurrahman bin Mahdi. Ya. Walaupun apa judul bukunya? Yang kita kenal apa? Ar-Risalah. Ar-Risalah ini ya, awal-awal dahulu dimusuhi oleh ulama madzhab Hanafi. Sampai semisal ulama besar-besar Hanafi dari fuqaha Hanafiyah, semisal Al-Qannani atau Al-Imam Al-Qummi, menulis buku bantahan terhadap Ar-Risalah. Ya, menulis buku Al-Qannani, menulis buku ya Al-Hujjah Firrad ala Syafi'i. Masyaallah. Al-Hujjah Firrad ala Al-Syafi'i. Atau Al-Qummi menulis kitab namanya apa? Ma khalafa Syafi'i, ya, ma khalafa fihi Asy-Syafi'i Al-Iraqiyyin, karena mereka kalangan Iraqiyyin Hanafiyah ini. Ma khalafa fihi Asy-Syafi'i Al-Iraqiyyin bil ahkamil qur'an, di kitab Ar-Risalah kata mereka, walaupun dibantah lagi oleh ulama Syafi'iyah setelahnya. Ya. Wa shaha 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya afwan, huwal Imam Syafi'i rahimahullah. Yang pertama menulisnya, yang pertama menyusunnya adalah Imam Asy-Syafi'i. Tapi Ar-Risalah itu masih dalam bentuk yang global sekali, belum rinci. Ya, oleh karena itulah kitab Ar-Risalah itu jarang digunakan oleh para ulama dalam tadris, dalam bentuk pengajaran, taklim, ya, kajian-kajian, jarang, karena enggak sumuh. Itu baru kerangka-kerangka dasar. Nah, ini masih usul fikih yang ditulis oleh Syafi'i ini masih murni. Sampai datang nanti Al-Qadi Al-Baqilani yang memasukkan ya, ilmu kalam, yang memasukkan ilmu kalam ke dalam buku usul fikih, sehingga akhirnya datang ulama-ulama setelahnya yang bermadhab akidah Mu'tazilah ya, maupun Asy'ariyah yang sudah terpengaruh oleh ilmu filsafat, ilmu kalam, mantik, mulai dia memasukkan ilmu kalam. Kemarin sudah kita jelaskan bahwa empat kitab induk dalam mazhab Syafi'i, apa aja itu Pak Ismail? Nah, tak lihat buku empat kitab induk mazhab Syafi'i, apa aja? Pak Ismail. Dua ditulis oleh Asy'ariyah, dua lagi ditulis oleh Mu'tazilah. Lihat tuh, dua empat tuh. Dua ditulis oleh Asy'ariyah, dua ditulis oleh Mu'tazilah. Ini empat buku induk usul fikih. Empat-empatnya ini kacau ini kan. Kecampur Asy'ariyah, kecampur Mu'tazilah, penuh dengan ilmu kalam. Nah, apa itu? Pertama, Al-Umat ditulis oleh seorang Syekh Mu'tazilah. Siapa? Al-Qadi Abdul Jabbar Al-Mu'tazili. Yaitu Al-Umat. Kemudian apa? Masih seorang Mu'tazilah. Al-Mu'tamad ditulis oleh Abu Husain Al-Basri Al-Mu'tazili. Mu'tazilah juga. Yang ketiga, karangan Al-Juwayni selain Waraqat ini, apa kemarin? Al-Burhan Asy'ariyah. Yang keempat, murid dari Al-Juwayni siapa? Al-Ghazali. Apa judul kitabnya? Al-Mustasfa, yang kemudian diringkas oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi menjadi Rawdatul Nadir fi Jannatil Manadir. Ya, ini empat kitab induk usul fikih semuanya sudah tercampur oleh akidah Mu'tazilah atau Asy'ariyah dengan landasan ilmu kalam yang sangat kuat. Nah, yang pertama kali memasukkan hal ini adalah Al-Qadi Al-Baqillani di kitab beliau At-Taqrib Al-Irsyad. Walaupun kitab ini ya Allah alam ya, kata para ulama itu sudah hilang ya, dari peredaran, tetapi banyak dikutip, manipulat banyak. Kutipan-kutipan para ulama dari kitab At-Taqrib Al-Irsyad tersebut. Ya, penuh dengan ya, beliaulah yang pertama kali memasukkan ilmu kalam atau pembahasan kalam ke dalam usul fikih. Akhirnya yang setelahnya ikut-ikutan. Ya. Qala. Wa sahha 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala dan telah dari sahih dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Ya, barang siapa yang membuat sunnah dalam Islam, sunnatan hasanatan, apa i'rab sunnatan di sini, i'rabnya di sini sunnatan hasanatan Pak Bowo. Nah, ahsanta. Hasanatan apa i'rabnya Mas Fatur? Naatnya barakallahu fiik. Ya. Barang siapa yang membuat sunnah dalam Islam dengan sunnah yang baik, ya, contoh yang baik, maka falahu ajruha, maka dia mendapatkan balasannya. Wa ajru man amila biha, dan balasan orang yang mengamalkannya, mengamalkan karena melihat contoh dari dia, ya, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ini kayak sistem MLM, ya, antum leader, antum nunjukin ke orang, ya, ilmu faraid atau ilmu nahwu, ilmu mustalah, orang tersebut ngajarin lagi sampai hari kiamat. Manusia yang terakhir mengajarkan, mengamalkan, sampai orang di bawah antum, pahalanya dapat ke antum semua. Dan antum pun juga dapat pahala ajruha, pahala mengamalkan sunnatan plus semuanya. Nah ini ya, barakallahu fikum. Ya qala al-muallif rahimahullah, berkata al-muallif rahimahullah, ini di matan berikutnya. Ya, wa tabi'athu an-nasu hatta sara qutban sigharal hajmi aw kibara. Ya, berikutnya wa tabi'athu an-nasu. Maka an-nas, manusia di sini nanti dijelaskan oleh Syekh Husain. Siapa yang dimaksud manusia? Enggak semua orang, tapi di sini maksudnya adalah jumhurul ulama, ya, sekumpulan para ulama. Maka manusia para ulama tabi'at mengikuti beliau, mengikuti hunya ini kembali kemana? Syafi'i. Ya, hatta sara, hingga jadilah usul fikih itu kutban, kitab-kitab sigar al-hajmi. Sigar al-hajmi, sigar kecil, ya, al-hajm bentuknya, volumenya, au kibar, ataupun yang ukurannya kibar, besar. Baik, ya. Ini Syafi'i yang pertama. Nanti kan banyak, setiap madhab sekarang hampir semua madhab punya buku usul fikih. Sampai madhabnya Daud Adz-Dzahiri, ya, itu punya madhab, punya buku usul fikih. Yang ditulis oleh salah satu mujaddidnya, yaitu Al-Imam Abu Muhammad Ibn Hazm. Punya buku usul fikih. Hanafiyah juga gak mau kalah, bikin buku usul fikih tandingan. Bahkan mereka mengklaim yang pertama kali lulus usul fikih bukan Syafi'i, tapi ulama dia. Ya. Itu As-Syaibani. Nah, walaupun ini lemah dakwaan seperti ini. Ya, madhab Maliki nulis buku-buku. Madhab Imam Ahmad bin Hanbal juga. Walaupun ya, yang paling populer dalam hal ini adalah madhab Syafi'i. Al-Waraqah, Al-Mustasfa. Kayak tadi itu, kayak tadi siapa itu? Abdul Qadir. Ya. Abdul Jabbar, Al-Qadi Abdul Jabbar, maupun Abu Hussein Al-Basri, mereka akidahnya Mu'tazilah. Tapi fikihnya apa? Mereka minas Syafi'i, Syafi'iyah. Ya, itu empat kitab induk, dua tadi siapa? Itu Al-Ghazali dan juga ini keduanya adalah Syafi'iyah. Ya, Syafi'iyah. Yang menulis pertama kali Imam Syafi'i. Baik, ya. Nah, qala, maka qauluhu wa taba'athu, ya, perhatikan wa taba'athu annas, annas fa'il sini kan, maka annas ulama di sini maksudnya ulama mengikuti beliau, taba'athu hunya itu maf'ulun bih, perhatikan ha, ya, taba'athu ha, haknya itu alha'u ta'udu 'alal imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, yaitu haknya tersebut kembali kepada Imam Syafi'i. Wa taba'athu maksudnya taba'a al-imam Syafi'i, al-imamah Syafi'iyah an-nasu, maksudnya begitu. Mulailah orang-orang dari kalangan ulama mengikuti Imam Syafi'i. Taba'ahu an-nasu yakni al-ulama'ah. Yang dimaksud dengan orang-orang adalah ulama. Iya, karena yang menulis kitab usul fikih adalah ulama, bukan sembarang orang. Wa qawluhu hatta sara, ya, dan perkataan al-amriti hatta sara, hingga jadilah ai hadal fan, yaitu ya, fan ini, cabang ilmu ini, ya, bidang studi ini, alladhi huwa usulul fiqh, yaitu dia adalah usul fikih, hingga jadilah qutban sigharal hajmi au kibara, jadilah dia kitab yang dalam bentuk besar atau dalam bentuk ukuran yang kecil, atau besar kecil besar, ya, duluannya sigar dulu. Nah, dalam bentuk kecil al-waraqat, ini adalah waraqat, ini al-waraqat, namanya aja waraqat, jamak dari waraqah, berarti beberapa lembar, ya, 3-9 lembar, tipis, ya enggak, tipis. Atau yang kibara, kibarnya oh banyak, nah, al-mustasfa, ya, ataupun ya kitabnya, ya, yang belakangan muncul semisal al-bahrul muhit, ya, atau Syaukani punya buku juga Irsyadul Fuhul, itu kitab-kitab besar, ya. Barakallahu fiik. Wa qawluh, ya, qutban sigharal hajmi au, nah, au-nya itu bukan au, ya, au-nya itu bukan au, au ataf, atau apalagi syak. Au ai litanwir, au-nya itu untuk memberikan memberikan informasi kepada kita bahwasanya au itu litanwir, variasi macam-macam, dan hingga jadilah dari orang-orang setelah mengikuti Syafi'i jadilah kitab-kitab yang besar, yang atau yang kecil, la lisyak, laisat lisyak, bukan awnya itu syak, bukanlah keraguan dari al-amriti, yakni ba'duha saghiran wa ba'duha kabiran, maknanya sebagian kitab-kitab tersebut besar kecil, dan yang sebagian yang lain besar, wa hakada jami'u fununil ilmi, dan demikianlah, ya, seluruh bidang studi keilmuan. Tajidu, maka anda akan mendapati annal ulama, bahwa para ulama, ya, semoga Allah merahmati mereka, allam biha, mereka menulis pada bidang-bidang ilmu studi tadi, fiha, pada bidang ilmu studi, ma baina kitabin sagirin, ada yang kitab kecil, wa kitabin mutawasitin, ada kitab yang pertengahan, wa kitabin kabirin, ataupun kitab yang besar. Ini kan setiap bidang ilmu juga ada, ya, ilmu nahu, buat pemula nahu ajrunya, pertengahannya mutamimah, ya, lanjutannya, ya, paternada, semi lanjutan, ya, lanjutan dikit lagi sujudul dahab, lanjutan lagi alfiyah, syarahnya, syarah-syarah alfiyah. Qala al-muallif, berkata al-muallif, ini di bait kena kalimat di jam 1, ya, dikit lagi nih, makanya pekan depan setorannya langsung, ya, langsung, gampang kan Mas Wahyu, antum berarti dari 1 sampai 8 yang belum setoran, sesanggupnya aja, sanggupnya cuma sampai 3, 5, 17, nggak salah. Terserah, ya, sesanggupnya aja. Ini penting ini, ya, karena kita akan paham kalau hafal, mudah akan pahamnya. Kayak seperti antum memahami tanda-tanda irab para dari rofa, nasab, jazam, jar, itu kan mudah dengan hafalan, kan? Wali rofi, ya, antum hafalkan. Wah. Wa marraf ufat wa amma dhammatu fatakunu alamatan fi rafi fi. Ah, antum apa jadi mudah? Karena ada hafalan. Jadi mudah paham. Qala al-muallif rahimallahu, berkata al-muallif, Imam Al-Amriti, semoga Allah merahmati beliau. Wa khairu kutbihi as-sighari ma sumi bil waraqati lil imami al-Harami. Khairu kutbihi as-sighari, Dan sebaik-baik kitab-kitab yang kecil dalam ilmu usul fikih masumi yang dinamakan dengan waraqat lil imamil haramain, karangan imamul haramain maksudnya. Ya. Qala qauluhu. Nah, kata Syekh Al-Utsaimin, perkataan Al-Maliki, kutubihi ay kutubu usulil fiqh. Sebaik-baik kitab-kitab usul fikih sigar, ya sigar yang kecil, yang ringkas, masumi. Qauluhu masumi ay masumia, yang dinamakan bil waraqat, dengan waraqat. Qauluhu bil waraqat ay al matnul waraqat, yaitu matan waraqat fi usul fiqh, di usul fikih. Lil imami Abil Ma'ali, ya karya al imam Abul Ma'ali, imamul haramain, imamil haramain, itu imam haramain. Lihat di footnote, beliau adalah Abul Ma'ali Abdul Malik bin Abdi Yusuf. Ini bapaknya ulama ini, Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf. Bapaknya adalah Abdullah. Ya, bapaknya ini dikisahkan oleh Imam Muslim. Afwan, dikisahkan oleh Al-Imam An-Nawawi di kitab beliau Syarah Sahih Muslim, bapaknya ini pernah berfatwa. Ya. Siapa yang berdusta atas Nabi, bikin hadis palsu, maka dia murtad keluar dari Islam. Anaknya diam aja, dengerin duduk. Anaknya jadi ustaz juga. Anaknya ini Abdul Ma'ali. Maka gantian majelis bagi anaknya sekarang. Ya, ibaratnya bapaknya Abdullah itu kiai. Imamul Haramain masih jadi Gus. Nah. Nama beliau siapa di sini? Abdul Malik, ya, Gus Malik. Ya. Misalkan gitu kan. Nah, gantian bapaknya kosong jadwal, anaknya ngisi. Dibantah sama anaknya. Ya. Orang yang berjuta sertami enggak murtad, dia cuma dosa besar. Nah, gitu ya. Dia enggak fanatik sampai ke bapaknya sendiri, padahal bapaknya adalah guru beliau. Bin Yusuf Al-Juwayni An-Naisaburi. Beliau dilahirkan pada tahun 419 Hijriah, wafat pada tahun 478. Ya, beliau belajar tafaqahu ala walidihi. Beliau belajar kepada bapak beliau fi Sibah. Pada masa Sibah. Fi Sibah yaitu masa kanak-kanak. Fisibah Sumarohala, kemudian beliau rehlah berpergian ila Baghdad, ke Baghdad. Waqama, kemudian beliau tinggal di Makkah wal Madinah, di Makkah dan di Madinah, ya, arba sinin, 4 tahun. Yudarris, beliau mengajar, yufti, berfatwa, wayusannifu, beliau mengarang kitab di Makkah Madinah, wa amman nas, mengimami manusia dalam sholat. Fil haramain asy-syarifain, di haramain syarifain, di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Bidzalik fasumiya bidzalika imamul haramain. Oleh karena itu beliau dinamakan dengan imamul haramain. Ini keterangan ini dapat dari kitab Al-A'lam karya Al-Zarkasyi. Wa huwa min kibari a'immati Syafi'i. Ya, beliau adalah salah satu pembesar mazhab Syafi'i rahimahullah. Nah, beliau punya kitab banyak. Kitab usul aja ada Al-Burhan, ada waraqat, kitab fikih. Beliau punya kitab yang aslinya berjumlah 40 jilid. Nihayatul Matlab. 40 jilid, tapi saya beli ya di Saudi Darul Minhaj, dicetak dalam bentuk 20 jilid. Nihayatul Matlab. Ini pendapat-pendapat yang mu'tamad dalam mazhab. Ini luar biasa. 20 jilid plus 20 jilid, 19 jilid plus mukaddimah 1 jilid. Ya, jadi 20 jilid. Wa hadhihi al-waraqatu, maka waraqat ini, waraqatun, kitab waraqat ini adalah waraqatun, adalah beberapa lembar. Ya, saghirul hajmi, yang kecil hajmi ukurannya. atau volumenya. Qalilul kalimati, yang sedikit kalimatnya. Lakinnaha, akan tetapi waraqah tersebut kabiratun fi ma'nahu, fi ma'naha, sangat besar maknanya. Wa maqzaha, dan sangat maqza, apa namanya, pesannya, maksudnya itu sangat besar. Kabiratun maqzaha, kabiratun fi maqzaha, besar sekali pada maksudnya. Maqzan itu kan itu ya, maksud, substansi atau apalah. Dalam pesannya itu sangat besar. Ya. Ringkas, padat, dalam. Nah. Ringkas, padat, ringkas, padat, dalam. Ini luar biasa. Ya, setelah kalau dari Haramain, beliau kembali ya ke Naisabur, negeri beliau. Ya, kemudian oleh ya seorang menteri waktu itu yang bernama Nizamul Mulk, beliau dibikinin mahat gitu ya, ada alim kampung datang, anak negeri ya, anak negeri datang disambut oleh pemerintahannya, kemudian dibikinkan mahat ya, yang terkenal dengan mahatnya Madrasah An-Nizamiyah, yang disitulah lahir Al-Ghazali. Al-Ghazali di situ murid-murid beliau, beliau mengajar di situ selama 30 tahun lebih ya, mengajar di situ dan wafat di situ juga. Kata para ulama ada 400 murid beliau yang terkenal. Saya enggak hafal semua. Yang paling terkenal siapa? Ya, Abdul Hamid Hujjatul Islam Al-Ghazali. Qala al-muallif. Udah mulai ngantuk belum? Jam 1 udah nih. Qala al-muallif rahimahullah, berkata al-muallif, waqad su'iltu muddatan fi nadmihi musahhilan li hifdhihi wa fahmihi. Beliau berkata, waqad su'iltu, saya telah diminta ya, saya pernah diminta di sini muddatan, pada suatu waktu finadmihi, untuk menadzamkan matan waraqah tadi ya. Ini kan apa, nadzam al-amriti adalah bentuk nadzam. Ya, bentuk nadzam kayak beliau juga al-amriti ini yang menadzamkan matan al-muqaddimah al-ajurmiyah. Ya, matan al-ajurmiyah yang kita kenal dengan al-kalam huwa al-lafzu al-murakkab al-mufid bil wada' wa aqsamu salasatu, ternyata dinadzamkan oleh beliau. Ya. Nah, juga usul apa al-waraqat juga demikian. Dinadzamkan oleh beliau. Jadi dalam bentuk manzumah, enak didengar, mudah diingat, gampang dihafal. Kalau kita kan menghafal ya suatu bentuk prosa yang mengalir begitu aja, berbaris-baris kalimat tanpa ada ujung-ujung yang sama, itu sulit. Nah, lihat Alfiyah Ibn Malik, walaupun 1000 bait bisa dihafal orang. Dulu guru saya ya, kiai saya hafal bolak-balik. Dari depan belakang, belakang ke depan. Qala Muhammadun wa Abdul Maliki Ahmadu Rabbiyallah khaira maliki. Itu kan sama ujung-ujungnya ya. Musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustaqbilina syarafa. Sama kan? Wa astaghfirullah fi alfiyah wa qasidun nahwi fi alfiyah, dan seterusnya. Itu sama ujung-ujungnya kan, enak jadi dengerinnya. Iya. Enak jadi dengerinnya kan? Jadinya dengerinnya enak, ngapalinnya gampang. Memahaminya jadi mudah. Ya. Qala, mana lagi tadi? Musahhilan. Ya. Jadi pada suatu waktu saya pernah di request finadmihi, untuk menadzamkan. Musahhilan, untuk memudahkan, lihibdihi, menghafalnya, wafahmihi, dan memahami dari waraqah. Memahami dari waraqah lirjuwaini tadi. Ya. Karena kalau pak hafal jadi mudah, ya enggak? Antum hafal tadi kan? Ya. Kalau tanda domah itu untuk apa aja? Wah, amma domah tu fakat takunu alamatan irofi fi salah satu mawadiah. Wah, kok tahu hafal? Fil ismil mufradi wa fi jam'i wa fi jam'i taksiri wa fi fil mudhari dan seterusnya. Ya, qala syarih rahmatullah alaihi ya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Yaqulu rahimallahu, nah, beliau berkata yaitu Al-Amriti, semoga Allah merahmati beliau. Inna rahimallahu jumlah apa namanya di sini? Kalau dalam ilmu nahwu. Ah, Mas Fatur. Rahimahullah ju irabnya apa? Apa nama jumlahnya? Yaqulu rahimahullah. La fa'ilnya dhamir mustatir di yaqul. La rahimahullah ini kan jumlah rahimah fi'il. Ha maf'ul. La jalalah fa'il. Jumlah apa namanya? Apa? Itiradiyah. Yang kalau jumlah ini dicabut, dihilangkan, gak ngaruh. Ya, misalkan ya, antum mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Nah, itu kan kalau salafi biasanya hafal hadis itu. Ini kan dianjurkan ya oleh Syekh Salim bin Id al-Hilali di Bahjatun Nadhirin. Sudah selayaknya talabul ilmi hafal hadis ini. Ya. Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd. Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu namanya jumlah ziradiyah. Innahu su'ila muddatan, bahwa beliau pernah di request, pernah diminta muddatan. Ai zamanan katsiran. Pada suatu jadi pada suatu hari muddatan terus berhari-hari. Beliau dimintai terus. Ya, dimintai terus. Ya, ada orang datang kepada beliau, "Syekh, nadzamkan dong warakat." Dia diam aja. Datang lagi, "Syekh, nadzamin dong warakat biar gampang dihafal, biar mudah dipahami." Dia diam aja. Terus-terusan. Akhirnya ya udahlah, nah, saya nadzamin lah. Ya. Nah, kitab At-Tahrir, kitab fikih juga dinadzamkan oleh beliau. Ya. Ini Syekh Al-Amriti spesialis menadzamkan ini. Luar biasa kekuatan ya ilmu yang ada pada beliau yang Allah berikan. Ai yanzima hadhil waraqati, yaitu agar beliau menadzamkan waraqat ini, waraqat yang aslinya dalam, masih dalam asli lil juwaini, belum dinadzamkan. Untuk apa? Li faidataini, karena adanya dua faedah, dua manfaat. Ya, al faidatil ula, faedah yang pertama tashilul hifzi, untuk memudahkan dihafal. Wasania yang kedua al faham, untuk dipahami. Wan nadzmu, nah ini nazam, sahlun mudah. Alal insan. Ya, bagi seseorang mudah dia untuk menghafal. Tajidul al-qari'a masalan, maka Anda akan mendapati seorang qari' misalkan yaqra'u mi'ata baitin, dia akan membaca 100 bait masyaallah atau aksar atau bahkan lebih, wala yamallu, dan dia enggak akan merasa bosan. Ya, lakin law qara'a 20 satran, akan tetapi kalau dia membaca ya 20 baris saja, 20 baris bukan nadzam dalam bentuk nasr, prosa atau yang lainnya, lamallah, maka dia akan cepat boring. Dia akan bosan. Wa aidan, dan juga an-nadhmu ashalu fil hifzi minan nasri. Dan juga nadzam itu lebih mudah dihafal daripada nasr, bentuk prosa-prosa aja. Nasr ini ada banyak ini, nasr al-adab, ya. Qala As-Safarini rahimahullah, berkata Imam As-Safarini di kitab beliau, akidah beliau. Ya, al-aqidah safariyyah. Li'annahu yashulu lil-hibdi kama yaruhu lis-sam'i wa yashri man dhama. Ya. Nadzam ini kenapa dipilih oleh As-Safarini untuk memberikan untaian faedah-faedah akidah di annahu yashul, karena dengan nadzar ini akan lebih mudah lil hifdzi, untuk dihafal. Kama sebagaimana yaruqu lisam'i, sebagaimana menyenangkan untuk didengar. Kalau kata Syekh Al-Utsaimin di syarah ya manzumah, di syarah muqaddimah, di syarah ya al-aqidah safariniyah, itu maknanya yaruqu yahsul. Ya, karena dengan adzan juga lebih bagus untuk didengar. Wa yashfi, dan juga dia lebih menyembuhkan. Manzoma, maksudnya manzoma'ah, yaitu manzoma'ah, yaitu bagi orang yang kehausan. Li'annahu yasulu lil hibdi kama yaruku lisam'i wa yashfi manzoma. Wa aidan, dan juga an-nadhmu arsakhu fi dhihni minan nasri, karena yang namanya nadham itu arsakh. Arsakh itu kan lebih dalam, lebih mengakar. Warasikhuna fil ilmi yaqulun amanna bihi kullu min indi rabbina, gitu kan di Al-Qur'an ya. Warasikh, rasikh itu maknanya orang yang dalam ilmunya, kan. Nah, nadham itu lebih arsakh, lebih fi dhihni, lebih menancap di zihin, di benak kita, lebih dalam ya. Ya, lebih dalam menancap di benak daripada nasr, daripada prosa semata. Walihada, oleh karena itulah uniya katsirun minal ulama, oleh karena itulah kebanyakan para ulama memberikan perhatian rahimullah bidzmil ulum, ya, dalam bentuk menadzamkan berbagai ilmu. Syekh Yayus ngantuk, ngantuk. Saya Wahyu tampak udah frustasi itu, lihat tangannya udah begitu tuh. Nah. Lihat udah kayak nyerah tuh. Syekh Arif la yura wajhuhu. Wajahnya udah gak kelihatan loh. Udah nunduk aja. Pak Edi pura-pura seger. Ini pura-pura seger, ya kan? Dalam hati, kapan kelar nih? Aduh, Allah musta. Nanggung nggak nanggung? Apa cukup? Hah? Apa Mas Wahyu? Cie. Pak Lukman, gimana Pak Lukman? Hah? Terserahana. Oh, terserahana sampai asar ini. Lanjut bait ke 9 ini. 10. Gunaka usulan fiqhi laqdan wa laqaba. Ini lanjut sampai sini entar. Ayolah, dikit lagi deh ya. Ya. Qala al-muallif rahimallah. Berkata al-muallif, falam ajid mimma su'iltu budda wa qad syara'tu fihi mustamida mustamida min rabbina at-tawfiq lis-sawabi wa an-naf'a fid-daraini bil kitabi. Ya, maka aku tidak sanggup, ya, mimma su'iltu, dari apa yang aku diminta tadi, dari yang aku di request tadi untuk membuat nadzam, aku enggak sanggup untuk budak untuk menolaknya. Karena diminta terus, ayo dong saya nadzamkan dong. Ya udah dah. Qad syara'tu fihi mustamida, maka aku memulai pada nadzamkan ini dengan mustamida, dengan bersandar, maksudnya memohon, meminta mir rabbina, dari rabb kita at-taufiq. Ya taufiq liswabi, untuk ya, untuk mendapatkan kebenaran. Ya. Dan aku juga wan naf'a, ya, dan juga meminta ya manfaat dari hasil menadzamkan ini fid-darain, di dunia akhirat, di dua negeri, bil kitab, dengan kitab, yaitu dengan menuliskan kitab nadzam waraqat ini. Ya qauluh. Nah, minum dulu dong. Besok-besok sedia panitianya. Siapa panitianya? DKM berarti. Pak Pardi. Sedia ini kopi. Nah, di sini ya. Kopi, snack. Kalau Mas Yayus ngantuk, langsung. Syekh Husain, belum ada bukunya. Aduh. Udah coba hunting belum kitabnya? Belum. Ya Allah. Ya barakallahu fiik. Ya cari ya. Lanjut. Qauluh falam ajid yani annahu lamma su'ila nadama hadhihi alwaraqati lam yajid manasan wa firaran min nadhriha. Yani ya annahu lamma su'ila, tatkala beliau diminta, di request nadama hadhihi alwaraqati, untuk menadzamkan waraqat. Waraqat ini maksudnya asli waraqat al-Juwayni. Falam yajid, maka beliau enggak mampu, enggak sanggup manasan. Enggak sanggup untuk manas. Manasan itu kan ini, enggak memperdulikan, enggak menghiraukan. Beliau enggak sanggup untuk tidak menghiraukan. Ya. Permintaan orang yang minta tadi. Wa firaran, beliau pun enggak sanggup firar, lari, ya. Enggak sanggup untuk ya, udahlah, saya enggak peduli lah. Bodoh amat gitu ya. Enggak sanggup beliau untuk lari dari nadzmiha, dari menadzamkannya, karena terus didesak. Ya, akhirnya beliau juga di sini mengatakan qad syara'tu fihi mustamida. Maka aku memulai di sini dengan mustamida, bersandar meminta pertolongan dari Rabb kita, at-taufiq, taufik dari Allah liswabi. Ya, untuk menyusunnya dengan benar. Wa naf'ah, dan juga meminta manfaat bidarai di dunia akhirat bil kitab, dengan menulis nadzam manzumah ini. Masya Allah, beliau dilandasi dengan keikhlasan. Ya, jadi antum kalau diminta sesuatu harus ingat juga kembali ke beliau ini. Saya mengharapkan ini pahala, manfaat dunia akhirat. Walaupun asalnya antum berbuat karena request. Ya, misalkan istri antum minta, ya, ayo dong bang, ya, ajarin saya ya Alfiyah Ibnu Malik. Masya Allah. Jangan albiya dulu deh. Hah? Kata antum, ya ini aja belum mudeng. Ayo dong bang, ajarin dong bang ya. Apa misalnya ya. Dulu suluh bisa. Males ah, gak ada waktu. Ayo dong bang, ayo dong bang. Ada gak ada, gak ada waktu lah. Ayo dong, ayo buat. Tapi di sini jangan cuma berdasarkan request istri aja, tapi juga mesti dilandasi tadi niat karena Allah. Kayak saya di sini minta taufik, minta manfaat. Ya enggak? Kita kan beramal boleh minta manfaat, ya enggak? Ya, enggak kayak orang sufi. Ya, ada surga enggak ada surga, enggak ada neraka, dia tetap beramal katanya. Allah gaya. Baik, barakallahu fiik. Wa qawlu syara'tu fihi, perkataan beliau saya memulai pada nadzam ini, ay fi nadzmihi, ya, dalam menadzamkannya, mustamiddan minallah azza wajalla, itu dengan bersandar kepada Allah azza wajalla, meminta kepada Allah as-sawaba, agar diberikan kebenaran, wa naf'a, diberikan manfaat, fid daraini, di dunia akhirat, bil kitab, yaitu dengan menulis kitab ini. Ya, dengan menulis kitab ini. Afwan, tadi di matan qad syara'tu fihi mustamiddan, ya, dannya tasydid, ya. Ya. Qala wa qawlu lis-sawab ay, ya. Ini kan beliau meminta untuk sholat agar diberikan pertolongan supaya dapat menulis dengan benar. As-sawabu muwafaqatul haq. Sawab itu apa sih? Yang mencocoki kebenaran. Wal khata mukhalafatul haq. Kebalikannya, kalau khata menyelisihi kebenaran. Summa in kana min amdin fal mukhalifu khati'un. Nah, kalau salah tadi an amdin, dengan sengaja, maka yang menyelisihi kebenaran tadi itu namanya khati'un. Ya, khati'. Wa in kana min ghairi amdin, tapi kalau kesalahannya tadi, ya kesalahannya tadi tanpa sengaja, fal mukhalifu, maka orang yang menyelisih kesalahan tadi mukhti, mukhti, mukhtiun. Jadi mendik mana? Mukhti apa khati? Mukhti, ya, mukhtiun. Ya dia tanpa sengaja. Ya. Fil Qur'anil Karim yaqulu Allah Ta'ala, di Al-Qur'an Allah Ta'ala berfirman, "Rabbana la tu'akhidna wa hirab kami, jangan kau adab kami in nasina, kalau kami lupa. Kalau kami lupa. Aw akhtana, atau kami salah." Qala Allah Ta'ala qad fa'altu. Allah Ta'ala berfirman, hadis riwayat Muslim, ini hadis yang mana? Qad fa'altu wasmul fa'il min ahqa. Ya. Dia adalah isim fa'il dari akhta'a. Ya. Was isim fa'il dari akhta'a adalah mukhti. Ya, mukhtiun. Wa huwa, dan dia adalah, ya, maf'u, ma'fu, ma'fuun, ma'fuun anhu, ya, adalah mukhti'un itu ma'fuun, dimaafkan. Wa ammal khati'u, faqala Allah Ta'ala, wa la ta'amun illa min gislin, la ya'kuluhu illa al-khati'un. Nah, ini makanan penduduk neraka, tidak ada makanannya kecuali dari gislin, yang tidak ada yang mau makannya kecuali orang-orang khati'un, ay alladina khalafu aswaba an amdin, itu yang menyelisih kebenaran dengan sengaja. Wa qawluhu wa naf'a fid darain, ayani daral dunia wa daral akhirah, dunia akhirah. Wa qawlu bil kitab az-zahiru annahu arada bil kitabi huna nazmahu. Ya, yang nampak yang beliau maksudkan di sini kitab adalah nazam beliau, la al-waraqati, bukan maksudnya waraqat. Ya, kan beliau meminta manfaat dunia akhirat bil kitab, dengan menuliskan kitab ini. Itu kitab yang beliau tulis, nazam, manzumah itu yang waraqat ini. Li'anna al-waraqati, karena waraqat la amala lahu biha. Ya, itu tidak ada amal dari al-amriti pada al-waraqat, itu adalah amalnya siapa? Al-Juwayni. Innama amaluhu bin nazmi, hanya saja amal beliau al-amriti ada pada nazam. Nanti masuk bait ke 9. Berarti setoran hafalan antum yaitu pada bait ke 4 sampai bait ke 8. Yang belum setoran bait ke 1, terserah sampai ke 3, ke 4, kecil. Sesanggupnya. Ya, saya enggak memaksakan, sesanggupnya. Tapi setoran. Mau satu kek, mau dua kek, tapi setoran. Ya, karena kalau antum setoran, ini ada wujud kesungguhan antum. Ya, ada wujud kesungguhan. Nah. Ya, silakan kamu ditanya.